fajar menjelang mengantarkan sinarnya. Lemahku terduduk lelah. Sayup terdengar panggilan untuk bersujud yang telah lama ku tinggalkan. Sebab ku kejar dunia, ku tantang mentari. Sayup terdengar panggilan sanubari yang lama tak kuacukan. Sebab